الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة سكريان رحمني ورحمة الله memasuki bab ke-7 dari kitab sholat Bulughul Maram karya Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau katakan bab sifatus sholat, bab tentang sifat sholat. Artinya bagaimana sholat itu dikerjakan, baik tentang bacaan atau yang kita ucapkan dalam sholat ataupun tentang amal perbuatan kita dalam sholat, gerakan-gerakan kita. Dan para ulama, kalau kita perhatikan di setiap ibadah atau pada rukun-rukun ibadah, mereka bagi bab demi bab, lalu disebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab itu. Ini sholat misalnya, bab tentang sholat, sifat sholat begini. Nanti kalau masuk zakat, bab tentang perincian zakat seperti ini, bab tentang haji, bab tentang puasa, dan seterusnya. Hal ini karena mereka ingin menjelaskan kepada kita ibadah kita kepada Allah tidak akan sah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama keikhlasan untuk Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikut kepada sunnah Rasul SAW. Hanya ikhlas saja tidak akan cukup jika apa yang dia ucapkan, yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, walaupun ikhlasnya setinggi apa. Dan mutaba'ah untuk orang ingin mengikuti sunnah, menyerupai ajaran Rasul SAW, gak akan bisa dia lakukan kalau dia tidak pelajari. Bagaimana dia mau mengamalkan kalau dia gak tahu ilmunya? Nah, ini yang kemudian dipermudah oleh para ulama, difasilitasi oleh mereka. Nih, hadis-hadis Rasul terkait sholat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu gerakanmu bagaimana, ucapanmu bagaimana yang kamu baca, agar sholatmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nanti dalam puasa pun demikian, ini hadis Rasulullah puasa, sehingga puasamu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Haji pun demikian, agar hajimu sesuai dengan tuntunan manasik Rasul, dan seterusnya. Hadis pertama beliau bawakan dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul berkata, idza qumta ila shalah fasbighil wudu, jika kamu hendak salat sempurnakan wudumu, tsumma staqbilil qiblah, lalu menghadaplah kiblat, fakabbir, lalu takbirlah, tumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu baca yang mudah bagimu dari Qur'an, tumarka' hatta tatma'inna raqi'an, setelah itu rukuklah hingga kamu tumanina, tenang dalam rukukmu, tumarfa' hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangkitlah sehingga kamu berdiri juga dalam keadaan sempurna, tenang. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah sampai kamu dalam keadaan tenang dalam sujudmu, tidak tergesa-gesa. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah sampai kamu benar-benar tenang duduk di antara dua sujud. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan, kembalilah sujud sama sampai kamu dalam keadaan tenang dalam sujudmu. Tumafal if'al dzalika fi shalatika kulliha, demikian lakukan dalam seluruh sholatmu, dalam setiap rokaatmu. Akhrajahu sab'ah wal lafdhu lil Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Aimah sab'ah, walaupun lafaz ini lafaz Bukhari. Sab'ah ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hanbal juga di dalam musnadnya. Walaupun yang semacam ini para ulama biasanya mencukupkan dengan penyebutan Bukhari Muslim. Alas. Karena dengan itu saja sudah menjadikan hadis pada derajat kesahihan yang tertinggi. Yakfi. Enggak perlu kemudian disebutkan yang lain-lainnya. Walaupun yang lain mungkin meriwayatkan, kalau disebut yang lain banyak sekali, panjang. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Abu Ya'la, Baihaqi, fulan-fulan, banyak. Tapi karena ketika Bukhari Muslim menjadi kriteria hadis tertinggi kesahihannya, cukup sudah, mencukupi Bukhari Muslim, titik. Tapi mungkin sebagian ulama menyebutkan seperti ini untuk memperbanyak tariq, menunjukkan banyaknya riwayat atau jalan dalam hadis ini. Karena kadang dengan banyaknya riwayat itu ada perbedaan-perbedaan lafaz yang satu dengan yang lain, dan itu ada manfaatnya, ada faedah menafsirkan dan memperjelas lafaz lain yang ada di kitab lain. Hadis demikian dibawakan Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini ada pemotongan karena hadis lebih panjang dari ini. Hadis dimulai dengan kisah yang ma'ruf ketika seseorang masuk masjid lalu dia sholat tapi gak ada tenangnya dalam sholatnya, gak ada tumakninahnya. Makanya Rasulullah katakan tadi, sampai kamu tenang dalam rukukmu, tenang dalam berdirimu, tenang dalam sujudmu, tenang dalam duduk. Ini orang enggak, wah, cepet-cepetan sudah rukuknya, Allah Akbar. Begitu usai sholat, dia datang ke Rasulullah SAW, dia salam dan Rasul jawab salamnya. Lalu Rasul katakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali sana kamu, ulangi sholatmu karena kamu itu teranggap belum sholat. Ulangi sholatmu. Maka dia pun kembali tempatnya, sholat. Dan ya seperti pertama, gak ada ketenangannya, serba cepat dalam sholatnya. Dan kembali dia selesai salam, datangi Rasulullah, salam, Rasul jawab. Kembali Rasul katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembali sholat kamu karena kamu belum teranggap sholat, belum teranggap sholat. Begitu tiga kali, sampai tiga kali dia mondar-mandir mengulangi sholatnya, tapi tetap saja Rasul katakan kepadanya, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Di kali yang terakhir, dia katakan, walladzi ba'athaka bilhaq la uhsinu ghaira hadza fa'allimni, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku enggak bisa sholat kecuali ya seperti yang kau lihat tadi. Kalau memang salah, ajari aku seperti apa sholat itu yang sebenarnya. Baru kemudian Rasulullah katakan hadis ini yang dibawakan oleh Ibn Hajar, kalau kamu mau sholat, sempurnakan wudhumu, dan seterusnya tadi. Di dalam hadis, sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW dengan sumpah, walladzi ba'athaka bilhaq, demi yang mengutusmu dengan hak, yani demi Allah yang telah mengutusmu oleh Rasulullah, berarti tentunya sumpah itu diucapkan karena perkara yang besar dan sangat penting. Berarti perkaranya perkara penting sekali, besar, sehingga harus dia kuatkan dengan sumpah. Yang kedua, konsekuensi dari sumpah ini, dia benar-benar harus taati, dia harus ikuti apa yang Rasul sampaikan, yang akan diajarkan padanya. Apalagi dia sudah sumpah, demi Allah yang mengutusmu, ajari aku sholat. Maka kewajiban dia, dan itu kewajiban setiap mukmin, untuk demikian dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dia tiru dan diikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis menunjukkan semangat dan perhatian para sahabat dalam perkara agamanya, karena dia gak diam, tapi dia sampaikan, aku gak bisa sholat kecuali seperti ini, maka ajari aku yang benar seperti apa. Menunjukkan mereka peduli untuk ibadahnya itu jadi baik, lebih sempurna, lebih benar. Tanya, minta untuk diajari. Dan begitu yang seharusnya. Sebagian orang gak peduli, gak mau tahu, mau benar, mau salah, pokoknya yang penting aku sudah sholat, yang penting aku ke masjid, bas. Dia gak peduli apa itu benar atau enggak. Bahkan mungkin seumur hidup dia gak pernah tersirat di benaknya untuk tanya atau minta koreksi orang yang berilmu, apa benar sholat saya seperti ini, saya kalau duduk begini, saya kalau rukuk begini, kalau sujud, apa itu sesuai sunnah. Seumur hidup dia mungkin sudah 40 tahun, mungkin 50, mungkin 60, gak pernah dia tanyakan. Bagi dia yang penting sholat. Lihat, ini sahabat tanya dan minta kepada Rasul untuk dibimbing seperti apa sholat yang benar, ajari aku. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan kepadanya, jika kamu mau sholat, sempurnakan wudhumu. Perintah untuk menyempurnakan wudhu, fasbil wudhu, penyempurnaan wudhu dengan melakukan wudhu secara sempurna dalam tiap anggota wudhu yang diperintah untuk dikenakan air benar-benar sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali padanya. Makanya Rasulullah marah ketika melihat seseorang ditumitnya ada sebesar uang logam belum terkena air. Maka beliau teriak, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Kenapa? Karena tidak dia sempurnakan wudhunya seharusnya. Tumit termasuk anggota wudhu, harus kena air sempurna. Ini tersisa, terlewat, sebentar mata uang logam tidak terkena air. Makanya Rasul katakan pada dia di awal, sempurnakan wudhumu dulu. Begitu kamu mau sholat, sempurnakan wudhumu. Tumaskat bilil qiblah, lalu setelah itu hendaknya kamu menghadap kiblat. Di dalam hadis kita mendapati Rasulullah mengajarkan dia untuk menyempurnakan wudhunya. Padahal orang ini nggak bisa sholat. Artinya Rasul sekalian ajarkan tata cara wudhu atau perintahkan menyempurnakan wudhu, karena kalau sholat saja dia gak bisa sempurna, besar kemungkinan hatta wudhunya pun ya seperti itu, gak sempurna. Sholat yang jauh lebih penting saja dia gak bisa, apalagi wudhunya sama gak karuan. Makanya Rasulullah pun mengingatkan dia untuk menyempurnakan wudhunya. Setelah itu menghadaplah kamu ke kiblat. Perhatikan konteks hadis. Orang ini pertama tidak bisa sholat. Berapa kali dia sholat diulang dan dikatakan Rasulullah nggak sah sholatmu, ulangi. Berapa kali? Semuanya dianggap nggak sah, batal. Ulangi sholatmu. Berarti orang ini benar-benar gak tahu bagaimana sholat yang sah, sholat yang benar. Baik, dia minta diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sholat yang benar, ajarkan padaku. Sekali lagi, dia dalam keadaan tidak tahu sholat yang benar. Tiga kali dia lakukan, tiga kali itu Rasul salahkan. Dan dia minta kepada Rasul untuk mengajari dia. Berarti yang diajarkan harus sesuatu yang membuat sholatnya sah, membuat sholatnya benar. Pertama, Rasul perintahkan dia untuk wudhu. Sempurnakan wudhumu. Taib. Selesai wudhu di tempat wudhu. Lalu Rasulullah katakan apa? Istaqbilil qiblah. Selesai wudhu, masuk masjid, menghadaplah ke arah kiblat. Sudah, sekarang di hadapan kiblat. Lalu apa yang Rasul katakan? Takbirlah. Yang dikenal dengan nama takbiratul ihram. Antara menghadap kiblat dengan takbir, menghadaplah kiblat, takbirlah, Allahu Akbar. Ada sesuatu yang Rasul ajarkan selain itu? Ini orang dalam keadaan nggak ngerti sholat, tidak bisa sholat, tiga kali salah. Menghadap kiblat, ada yang dibaca sesuatu, diucapkan? Karena bab terkait apa yang harus kamu baca, apa yang kamu ucapkan dalam sholatmu. Sekarang kamu sudah menghadap kiblat, apa yang kamu ucapkan? Langsung Rasul katakan takbirlah. Jika ada sesuatu yang harus dibaca, harus diucapkan seorang muslim sebelum dia akan beratul ihram, pasti akan Rasul ajarkan padanya. Karena orang ini terbukti gak bisa sholat, butuh sekali ajaran yang dengannya sholatnya jadi benar. Tapi begitu gak ada kiblat, langsung Rasul katakan takbir, gak ada yang lain. Menunjukkan bahwa tidak ada bacaan apapun yang dibaca orang yang disunahkan Rasul sebelum dia takbiratul ihram, tidak ada. Wa khairul hadi hadi Muhammad, di Sahih Muslim Rasulullah katakan sebaik-baik petunjuk petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya saja orang yang mengucapkan sesuatu yang lain dari selain yang Rasul ajarkan ini. Sebagian mereka sebelum takbiratul ihram, begitu sudah ngadep kiblat, kalau dia imam misalnya, luruskan rukunnya ini itu seperti yang Rasul ajarkan pula. Alhasil begitu ngadep kiblat, apa langsung takbir dia? Enggak. Masih ada yang dia baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi entah mungkin baca qul huwallahu ahad atau apa ini itu. Siapa yang ngajari? Anu kita ingin sholat kita sempurna. Sama ini orang juga ingin. Ini orang juga ingin sahabat ini sholatnya sempurna. Tiga kali dia sholat, tiga kali dia salah. Dianggap gak sah oleh Rasul. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Jika ada yang dibaca sebelum takbir, pasti akan Rasul ajarkan padanya. Rasul ini sekarang bernasehat. Rasul sedang mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Ngadep kiblat, takbir, masuk sudah, Allahu Akbar. Gak ada yang dibaca selain itu. Toyib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah takbir, baca apa yang mudah bagimu dari Qur'an. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, begitu takbir Rasul katakan baca apa yang mudah bagimu dari Quran. Tidak disebutkan di situ tentang istiftah. Doa istiftah dalam sholat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma karena istiftah itu tidak wajib, sehingga yang tidak diajarkan padanya karena bukan suatu yang wajib. Yang kedua, kemungkinannya karena rahmat kepada orang ini. Ini orang tidak bisa sholat, berarti banyak yang harus dia pelajari. Artinya gak mungkin sekaligus di satu waktu diperintahkan kepadanya segala sesuatu, akan beban bagi dia. Ada tentang doa istiftah di hadis Rasul di riwayat lain, dan itu tidak beliau disebutkan di sini kepada orang ini karena dia masih teranggap baru. Cukup bagi dia yang dengannya sholatnya menjadi sah, baca Fatihah cukup sudah. Istiftah nanti kalau kamu semakin paham, semakin mempelajari. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Qur'an. Yang mudah bagimu artinya dia hafal dan mudah bagi dia untuk membaca ayat-ayat tersebut. Karena sebagian orang kadang memaksakan diri sehingga sulit, berat, dan orang yang mendengar pun makmumnya berat dan gak enak, kesulitan ketika dia memaksakan diri membaca ayat yang itu gak mudah bagi dia, sulit, berat. Tumbarka hatta tatma'inna raqi'an, lalu rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam rukukmu. Rukuk ma'ruf, menundukkan punggung sebagai bentuk pengagungan kepada yang kamu rukuk padanya di hadapanmu, untuk penghormatan, pemuliaan kepada yang kamu berikan rukuk itu untuknya. Hatta tatma'in raki'an, sampai kamu tuma'nina dalam rukukmu. Tuma'nina artinya istiqrar, tenang, sehingga punggungmu itu lurus, kamu tenang dalam rukukmu, santai, tumanina, khusyuk, membaca doa-doa rukuk. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangkitlah dari rukuk sampai kamu tumanina, i'tidal dari rukukmu, berdiri tegak di mana tulang-tulang kamu kembali masing-masing pada posisinya. Karena ketika rukuk tentunya membengkokkan, membungkukkan tulang punggung. Ketika bangkit, biarkan tulang-tulang punggung itu kembali posisinya seperti semula. Dan itu gak bisa kecuali kalau kamu tenang. Jadi rukuk, sami Allahu liman hamidah, tenang. Biarkan tulang-tulang itu kembali perlahan ke tempatnya masing-masing. Tumbasjud hatta tatma'inna sajid, lalu sujudlah sujud ma'ruf, dahi ditempelkan ke bumi sampai kamu dalam keadaan tenang dalam sujudmu. Kemudian irfa' hatta tatma'inna jalisan, bangkitlah sampai kamu dalam keadaan tenang dalam dudukmu di antara dua sujud. Allahu Akbar. Di dalam hadis kata Anas bin Malik, sesuatu yang aku ketahui dari Rasulullah SAW dan aku tidak melihat kalian melakukannya, yaitu jika beliau bangkit dari rukuk berdiri dan ketika beliau duduk di antara dua sujud. Kata Anas, beliau memperpanjang waktunya. Sampai-sampai orang berkata, ini Rasulullah lupa, karena saking lamanya. Lupa kalau sedang berdiri, semestinya kan sujud. Mungkin beliau lupa ini waktunya sujud, gak sujud-sujud. Karena lamanya beliau berdiri ketika bangkit dari rukuk. Begitu pula ketika duduk di antara dua sujud, tenang beliau lama, bahkan kata Anas, sampai-sampai orang berkata, Rasulullah lupa kalau belum sujud yang kedua. Rasulullah gak lupa, cuma mereka saja karena melihat lamanya duduk Rasul, mereka katakan sepertinya Rasulullah lupa ini. Itu terbiasa dilakukan Rasulullah. Makanya kata Anas, tapi aku tidak melihat kalian melakukannya. Tenang, santai dalam sholatnya, khusyuk. Sallallahu alaihi wasallam. Umaf al-dhalika fi sholatika kuliah, dan lakukan itu dalam seluruh sholatmu semuanya. Dari bacaan, qiraah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud. Di dalam hadis ada beberapa faedah penting. Yang pertama, Rasul SAW memperhatikan para sahabatnya, gerak-gerik mereka dan amal perbuatan mereka. Dari mana diketahui? Dari perintah Rasul kepada orang ini, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Dia sholat lagi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Dari mana Rasul tahu dia belum sholat? Artinya karena Rasulullah memperhatikan, lihat sholatnya masih begitu, gak teranggap, gak sah, ulangi sholatmu. Berarti Rasulullah SAW mengamati, dan begitulah Rasul SAW, karena diutus untuk umatnya, maka beliau pun perhatian, beliau lihat, beliau ikuti, untuk beliau ajarkan mana yang hak, mana yang benar dalam ibadah mereka, muamalah mereka, dan seterusnya. Sebagian orang bahkan kalau itu punya kedudukan dan posisi, gak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekelilingnya atau yang dialami dan terjadi pada kerabatnya atau sahabatnya, teman-temannya, gak mau tahu. Khobar khair, dia hanya ngurusin dirinya sendiri. Fulan sakit, fulan begini, fulan begitu. Dia terasingkan ke sendiri, seakan dia hidup seorang diri, gak tahu menau, dan dia cuek, gak mau tahu, gak mau peduli dengan apa yang terjadi. Dan itu tidak baik. Seharusnya seorang muslim peduli, perhatian untuk dia berdakwah, untuk dia membantu saudaranya dan seterusnya. Dan itu gak mungkin kalau dia gak memberikan perhatian dan kepedulian kepada mereka. Hadis pula mengajarkan kepada kita sunnahnya atau disyariatkannya salam itu diulangi, karena Rasulullah SAW menjawab tiga kali salam yang diucapkan orang ini, sahabat ini. Kan tiga kali dia salam. Pertama dia masuk sholat, saya datang ke Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulangi sholatnya, mau belum sholat. Kembali dia sholat cepet-cepetan, datang ke majelis Rasul lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulangi sholatnya, mau belum sholat. Sholat lagi ya Rasulullah, balik lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menunjukkan boleh salam itu untuk di ulang jika memang ada pemisahnya, jika memang ada jeda dan pemisahnya seperti orang ini terpisahkan oleh sholatnya, walaupun seperti itu sholatnya cepet-cepetan, artinya ya masyru' disyariatkan kalaupun itu pemisah yang sebentar, misalnya kamu sedang duduk di majelis apa gitu sama teman-temanmu. Allah ada tamu datang, tukang pos atau apa, kamu ke depan karena ke pintu. Oh iya, makasih Pak, 5 surat. Kembali kamu ke majelis mereka kan, kamu katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Bahkan sebagian para sahabat berpisah karena pohon, ketemu salam lagi mereka. Jalan berdua begini, gunung-gunung-gunung-gunung, ada pohon. Terpisah yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini, ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itulah para sahabat Rasulullah SAW menghidupkan salam. Nah. Di dalam hadis, jika seseorang dalam keadaan yang tidak pantas untuk menjawab salam, ya jangan dijawab. Atau bahkan kamu yang ingin memberikan salam, melihat kalau memang saudaramu dalam kesibukan yang tidak patut untuk kamu putus dengan salam, ya jangan kamu beri salam padanya. Misalnya ketika kamu dapati temanmu ini sedang baca Quran, kamu masuk, kamu putus bacaan dia akhirnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, berhenti akhirnya bacaan. Itu kamu masuk, kalau mau apa, ngambil buku atau apa, selesaikan. Nggak usah dan tidak perlu kemudian kamu memberikan salam kepada saudaramu yang sedang baca Quran. Bahkan kalaupun seandainya ada orang salam dan dia tidak menjawab, boleh. Nggak dosa dia, karena dia sedang sibuk membaca Quran. Nggak wajib bagi dia untuk menjawab salam. Ada kesibukan yang dengannya udur bagi dia untuk menjawab salam. Makanya juga para sahabat Rasulullah SAW, jika ingin tanya kepada Rasulullah SAW, mereka tidak memulai dengan salam yang mereka ucapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salam ini sunahnya bagi orang yang datang. Kita sedang duduk, kita sedang ini di tempat, ada yang datang masuk ingin gabung, ya sunahnya bagi dia salam, assalamualaikum. Namun di majelis satu begini, nggak ada para sahabat misalnya sedang halaqah bersama Rasul, sedang duduk-duduk mau tanya, ya Rasulullah misalnya, assalamualaikum, saya mau tanya begini, nggak ada. Ini tanya-tanya aja. Oh, dia di majelis, Sunahnya salam itu bagi yang datang. Ini meluruskan kebiasaan sebagian orang. Oh, mereka sak majelis, entah itu rapat, entah itu apa misalnya, istimak, kumpul begitu. Si A, si B, si C, entah itu apa misalnya, dengan tugasnya masing-masing, ini ketua ini kepala ini bagian ini. Si A bicara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari tadi kumpul, ada apa dia salam? Dia bukan datang baru. Sudah. Ini itu, kemudian dia sampaikan ceramahnya, selesai. Kemudian pada Bapak B, entah bagian apa gitu, silakan menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apaan ini? Nanti yang C, Pak Bendahara, Bapak ini, assalamualaikum. Bukan demikian para sahabat Rasul. Kalian sak majelis. Dari tadi mulai 1 jam sak majelis. Begitu dia mulai bicara, dia kasih salam. Orang mau bicara, dia buka dengan salam. Bukan demikian sunahnya. Salam itu bagi yang datang. Salam itu bagi yang baru bertemu atau baru datang. Di dalam hadis pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan ini, orang yang meninggalkan yang wajib karena jahil, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangnya, kecuali kalau dia masih di waktu, masih di dalam waktu pelaksanaan sholat tersebut. Makanya ini sahabat diperintah untuk ngulang oleh Rasul karena dia masih di dalam waktu. Artinya kalau sudah bukan waktunya, sudah keluar, ya gak akan dia diperintah untuk mengulanginya karena dia salah atau meninggalkan yang wajib dalam keadaan dia jahil. Dengan demikian, kalau seandainya seseorang gak ngerti sholat yang benar, baik, dia baru paham, barulah sekarang, baru dengar sekarang, sholat itu harus tumaknina, harus tenang, berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, bangkit dari rukuknya, dia baru ngerti sekarang. Berarti saya sholat cepet-cepetan tadi, mulai subuh, zuhur, asar, salah semua. Apa saya harus ngulang? Kalau kamu ditanya, berarti saya harus ngulang mulai sholat subuh tadi. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sudah tidak di dalam waktu. Sudah bukan waktunya subuh sekarang, sudah bukan waktunya zuhur, sudah bukan waktunya asar. Tetapi seandainya itu dia nyatakan tentang sholat maghribnya, dan misalnya sekarang udah masuk isya, tadi misalnya masih waktu maghrib, seandainya itu maghrib, sholat maghrib saya tadi begini, pulang sholat maghrib, karena kita masih di waktu maghrib. Adapun jika telah lewat, ya sudah, kamu istighfar kepada Allah, minta ampunan kepadanya karena jahil meninggalkan sesuatu yang wajib dalam ibadah kepadanya. Makanya Allah katakan, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami salah. juga dalam Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Enggak akan kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada kaum itu seorang rasul. Artinya hujjah ditegakkan padanya, ilmu telah sampai kepadanya, dia ngerti ini yang Allah perintah, ini yang wajib, ini yang haram, begini tuntunan rasul, dia paham. Tetap dia langgar, tetap dia tinggalkan, saat itu dia dosa. Saat itu dia akan kena hukum, kena azab Allah. Adapun orang dalam keadaan dia enggak paham sama sekali apa itu wajib, mana yang haram, mana yang ini, enggak akan Allah azab. Allah enggak akan azab suatu kaum kecuali benar-benar mereka sudah dalam keadaan tahu hujjah, ngerti ilmu. Tapi tetap saja tidak ada ketaatan dari diri mereka. Kita cukupkan sekian untuk kelanjutannya kita depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.